Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengawasan kitab hikam engkang kula muliakan, monggo kita sedaya sarang-sarang dari akan ngaos kitab hikam saniki tutuk dateng halaman 99 wonten di tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlubuna minallahi ta'ala asatrofia ay fil maksiati tegesin dalam kemaksiatan. Fi hali kaunihim ing dalem nalikane anane amah amilina iku kang padha nglakoni laha maring maksiat wa mustakhfina lan kang padha nyamar ya kelawan maksiat wa muhibbina lan wong kang padha demen laha maring maksiat. Wa inna ma talabu zalika ing pastine nubre sapa amma zalika ing mungkun-mungkun asatru khasyata suguti martabatim krono wedi gugure pangkate amma indal kholqi mungkune makhluk. Katos pengaosan ingkang sampun kepungkur. Le'e tiang awam niku ake-ake njaluk ketutup. Njaluk aling-aling saking Gusti Allah ing dalam kemaksiatane. Duduk nyaluk aling-aling adoh saking maksiat mboten. Dadi nyaluk aling-aling ing dalam kelakuan maksiate. Napa kok ngoten nggih? Kuatir ketok uang. Lek wis kemaksiatane niku ketok uang, akhire uang sing ketok nang awake sedang melakukan kemaksiatan, maka harga kepercayaannya akan menurun. Kepercayaannya akan menurun. Lek pun kepercayaannya akan menurun, maka kemanfaatan yang diperoleh juga akan menurun. Dan kemadorotan yang menimpa kepada dirinya akan meningkat. Ini adalah prediksi atau pedoman. Pedoman tiang yang mengatakan bahwa selain Allah itu dapat menimbulkan madorot, juga dapat menimbulkan manfaat. Ida tolau arikalan ningali sapa kholqi ala alihim ing atase tingkae amah waya futu mongko pothum ing amah ma apa barang kanu kang ana sapa kholqi iku ya tawakkauna padha ngarep-ngarep sapa amah minhum saking kholqi min usulil manafi'i bayane hasile pira-pira manfaat wadaf il madhari lan nolak biro-biro madorot. Waha ula'i utai mungkunu-mungkunu amah humur ladhina ya ikuang akeh ya tamiduna kang bodoh tetanggenan sobo aladhina ala ghairillahi ingatasi liyani Allah wahum utawi ula ahlu syirki ikuang kang ahli syirik al-khofiyi kang samar alladzikang yukhriju ngetoaken apa syirik sahibahu ing wong kang andhuweni syirik min haqaiqil imani saking biro-biro hakikat iman wa fi mislim lan ing dalam umpamane amah qala Allah taala tawassallallahu taala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Yastakhfuna bodo singitan sama kaum minan nasi saking menungso wala yastakhfuna lan ora singitan sama kaum minallahi saking Gusti Allah wawa utai Allah ikumahum sartane kaum. Dadi menungso niku lek awam koyok kula sampean niku ake-ake singkatene nglakoni maksiat niku kuatir kepethuk menungso. Kok andai kata ndak weruh menungso niku niscaya akan melakukan kemaksiatan. Gampangane kok cara kita wonten di kepemerintahan singkatene nglakoni korupsi niku wedi. Duduk krono wedi nang Gusti Allah tapi krono wedi nang KPK. Komite Pemberantasan Korupsi. Utawa BBK Badan Peninjau Keuangan. Lek ndak salah. Dadi sing diwedeni niku duduk Gusti Allah, tapi menungso. Dia berbuat baik kepada manusia hanya karena takut dicaci menungso. Dia tidak berbuat jelek kepada manusia hanya takut karena tidak mendapat legitimasi utawa kepercayaan saking menungso. Ini kulek kelas iku lambek sampean. Sehingga lek ngelakoni kemaksiatan niku sing diwedeni niku duduk Gusti Allah, tetapi adalah menungso. Masyarakat khawatir nang kejaksaan, khawatir nang pengadilan, khawatir dihukum. Jadi dia tidak melakukan pencurian hanya takut kepada seorang polisi yang sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kok ngoten nggih, sing ono apa-apa niku Gusti Allah. Lek polisi niku, Pak. Nun sewu kanca-kanca sing tambeng nggih. Nek polisi ngepuk sampean paling suwe sak wulan. Tapi nek Gusti Allah dibandingkan dengan kekejamannya polisi, ya itu ana apa-apane. Terus nek Gusti Allah nyiksa niku lebih kejam daripada siksaan manusia. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu zat yang maha membalas perbuatan kita. Dibalas nang Gusti Allah, terang-terangan dibalas. Lelek kula mek sampean wedi nang makhluk. Sak piro Pak makhluk niku? Dadi singitan teko makhluk. Lek nang Gusti Allah mboten singitan, kaya didawuhaken dening Allah wonten di Al-Qur'an. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Manusia yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan perbuatan dosa, mereka iku iso singitan saking menungso, tapi ndak iso singitan saking Gusti Allah. Coba sampean kerayain di hati sampean, apakah Allah tidak mengetahui dengan perbuatan sampean lek sampean singitan? Jawabannya, wah, ojo sampe singitan di njerone sarung, masih sampean singitan di njerone tong. Tongnya dilas, Gusti Allah tetap tersemerat. Allah tetap tahu dengan apa yang Anda lakukan di dalam tong. Sampean wedi teko menungso mungkin pokok SPJ-ne dibenderno, masih duit diselip-selipno ndak masalah wis. Tapi lek sampean wedi nang Gusti Allah mboten. Bukan SPJ yang jadi pijakan utama, tetapi kebenaran moral. Mangan temen apa ndak sampean? Lek sampean niku ndak mangan, ya wis iku wis sing ketepaan. Lek sampean niku ndak salah, ya bener temenan bener. Tapi lek kita niki berpedoman kali manusia, maka yang dibuat tonggak oleh manusia adalah SPJ. Nek SPJ-nya salah, salah. Tapi kalau SPJ-nya benar, ya benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mila saking menika mandhar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang selamat dari syirik yang khafi. Dari keinginan untuk mengambil kemanfaatan dari makhluk dan dari keinginan untuk menolak madharat dari makhluk. Itu namanya alladzina ya'tamiduna 'ala ghairillah. Artinya dia bertetanggenan, berpegangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khasatu utawi wong kang khos litahaku kihim krono tahkiki khoso bihako ikil imani kelawan biro-biro hakikati iman hakikotun hako ik Yaro iku buru'a'u wong kang padha lebaran. Buru'a'u bari'un, buru'a'u karimun kurama'u. Wali karimin wa bakhilin fu'ala. Kadza lima dhahahuma qad ju'ila. Dadi lafat niku lek mufradin nderekaken wazan fa'ilun, maka jamak taksirnya adalah fu'ala'u. Kaya dene karimun kurama'u. Lek karimun maknane wong kang mulya siji, kurama pira-pira wong kang mulya. Alimun ulama'u, balighun bulagha'u. Bari'un buro'a'u. Buro'a'u iku biro-biro kang lebaran min hadzal wasfi saking ikilah sifat azamimi kang den wodo. La yaltafituna ora podo noleh sopo khosoh ilal kholki maring makhluk madhan saking arai pengalem wala zaman lan ora saking arai penyajat. Dadi lek tiang khosoh, lek tiang khos tutuk khos-khos istilah wong sak niki niki titik-titik ulama khos. Mbo ya apa sing dikarepno ulama khos? Kriteria daripada ulama khos itu sebetulnya apa? Kula nggih mboten semerap. Niki maksudnya khos-khos cara hikam. Bukan khos secara politik. Bukan khos secara kepentingan, bukan khos napa-napa mboten. Niki khos cara hikam niku ngeten. Yang dimaksud khos secara hikam adalah orang yang mantap dengan keimanannya secara yakin dan total. Niku jenenge wong khos. Jadi mereka itu terlepas dari sifat-sifat sing cacat kaya niku wau. Apik nang menungso, kepingin disanjung, kepingin dikai manfaat, kepingin dikai pilihan, kepingin dikai tenaken. Niku wis kelas-kelasnya orang yang amah, sifat-sifat yang hina. La yaltafituna ilal khulki madhan wala zaman. Kalau orang itu khosoh, mereka itu sama sekali tidak menoleh pada makhluk, baik makhluk yang mencaci atau makhluk yang memuji. Makhluk yang mencaci atau yang memuji, iku nak didelok wis. Dicacat wong ndak loro ati yo ndak isin, dielem wong yo ndak gedendas. Cakang duduk mergo kepingin dialem menungso, tapi mergo kepingin oleh ganjaran saking Gusti Allah. Cakang boten mergo kepingin disenengi menungso, tidak. Niku jenengi khos. Lesik penuh dengan keinginan ini dan itu yang terkait dengan kehidupan dunia, rasane kula ambek sampean niki koyok-koyoke durung mlebu nang khos. Lobi ngalor ngidul kepingin kekarepane keturutan, tapi kekarepan secara pribadi disebut khos. Rasane kirang pas. Angel mengatakan orang-orang khos itu odang wonten tiyang wah ngaji kitab hikam arek sik celempret iku ngaji hikam. Wong kelakuane sik durung apik. Iya lek kiai iko hikam temenan. Lho pengen ngerti ta nang hikam temenan. Orang yang mengerti kepada hikam temenan atau tidak adalah orang yang betul-betul ahli hikam. Lek atas sing nilai padha wong numpak becakane lho Cak. Kok dadi kate menilai orang numpak bis? Menilai orang yang numpak pesawat. Kulo kali sampean wis urusan becak wis. Nek kulo ndak kate nilai dukur-dukur lah awake dhewe kok ngaji hikam. Kulo mboten ngaji hikam, kulo maca. Ilmu hikam niku koyo ngoten. Khos itu begini. Lah sampean niku termasuk khos napa mboten? Ya grayaono, khos niku modele koyo ngeten. Lek sampean mboten ngeten berarti itu khos. Siapapun orangnya, ngoten lho. Jadi kok duduk kula niki nunjuk satu persatu sehingga mengatakan saya orang yang paling benar. Oh tidak. Sama sekali no. Mboten. Jadi kalau khos itu sudah tidak melihat kepada makhluk, dicacat yo mboten loro ati, dipuji yo ndak kesenengan. Biasa. Mboten. Nak bingung. Nak koyo wong kanthi anakal mboten mboten. Wala yatawaqqa'una minhum naf'an wala dharran. Mereka itu tidak mengharapkan manfaat lan mboten ngarepaken madharat. Mboten wedi nang madharat. Ndak ngarep manfaat saking makhluk. Wala yatamiduna lan ora tetanggenan sapa kosong alaihim ing atase kholqi. Lan makhluk niku mboten dikait tetanggenan. Mboten kegondelan karo makhluk. Wala yaskununa lan ora anteng sapa kosoh ilaihim maring kholqi. Nek bareng ngambil wong sing akeh duwite tenang. Lek diundang wong sugih banter. Lek sing diundang niku wong ndak duwe ndak teko. Lek kanca ambek wong sugih seneng. Lek kanca ambek rakyat jelata moh. Niki golongane amah niki. Nek golongane khosok mboten. Pokoke kancaan ambek menungso wis dianggep padha kabeh. Mbah niku tukang becak. Mboniku tukang sampah. Mboniku presiden, mboniku gubernur, mboniku bupati dianggap podo kabeh. Artinya podo bukan berarti kita meremehkan mereka, tidak. Tapi artinya kita berhadapan dengan siapapun kita menghormati dengan cara sama. Karena mereka itu sama-sama makhluke Gusti Allah, ngoten. Itu kok berarti dianggap podo kape diremeno, itu jenengi sombong. Gembul ambek wong dak duwe, ya tetap api. Gembul ambek wong suki, ya api. Gembul ambek rakyat jelata, ya api. Gembul ambek pemerintah, ya tetap api. Ngeten. Niku jenengi lillahi ta'ala. Niku jenengi tiang khos. Jadi pele-pele, golek koncone wong pangkat gati, ditelepon tok teko, tapi lek koncone niku wong melhe. Ojo ngrasakno ditelepon teko, ditelepon ae kadang-kadang ndak diangkat. SMS ndak dibales. Tapi lek sing SMS niku wong gedhe, wah ditelepon bali. Halo, halo, ngeten. Sing nelpon rakyat biasa, koncone ana manfaate kadang-kadang ndak diangkat. Dadi kumpul karo sapa mawon padha. Masih wong gedhe medhayo nang omahe lek wayahe turu ya tempat turu, sinteni. Masih wong cilik lek wayahe awake tempake tangi lan tempak iso nemoni ya ditemoni. Mboten kok ndelok wong gedhe, wong cilik, rakyat biasa, tokoh masyarakat mboten. Dianggap semuanya sama makhluknya Gusti Allah yang harus mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang sama pula. Adalah. Niku jenenge tiyang khos. Ana wong kok jaran ngundang titik mulai sing diundang tak teko jare urusan duwe. Lek tiyang gampang menilai orang dengan urusan duwe kaya ngoten niku, berarti ngukur nang awake dhewe. Awake dhewe niku lek diundang urusan duwe tok. Lek duweke gedhe teko, lek ndak ana duwe ndak teko. Jadi siapapun yang diundang awak ini tak teko dianggap urusan duit. Boleh tak nak duit. Krono apa krono awak ini diundang wong koyok ngoten. Ngoten lagi. Aduh menungso niku moro rawuh. Mila saking menika. Mandarmu kuku lambek sampean iso dadi wong selamat dunia akhirat. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wahaluhum utawi tingkai khosoh. Innama huwa angin pastine iku innama huwa angin pastine utawi haluhum alkona atu iku nerimo binadrillahi ta'ala kelawan oleh ningali Allah ta'ala ilahim marin khosoh yatlubuna podonuprih sopoh khosoh minallahi saking Gusti Allah asatroh ing tutup-tutup ana saking maksiat. Biayyakhiba kelawan yento. Biayyakhiba anna dharihim. Wala yakturoh. Biayyughayyibahum. Biayyughayyibaha. Kelawan yento nyamarakan sopa Allah yang maksiat. Anna dharihim saking peninggalan ikhosoh. Wala yukhtirulan orang rentekakan sopa Allah yang maksiat. Bikulubihim kelawan piro-piro atini khosoh. Fatamilu mongko condong opo maksiat. Fatamilu mongko condong ilaiha maring maksiat opo nufusuhum. Piro-piro atini khosoh. Wayak malu nalan podo ngelakoni sopo. Wayak malu nalan podo ngelakoni sopo khosoh. Haing maksiat. Wa inna ma talabu angin pastini nubri sopo khoso. Lalika ing mengkunu-mengkunu asatru. Khosyata sukutihim. Krono kuatir gugure khoso. Min nadharil maliki saking peningali zat kang ratoni. Saking reksanani zat kang dadi ratu al-haki kang hak. Dati le'eti yang niku khoso. Mereka itu akan menerima hanya dengan pemandangannya Allah saja kepada mereka. Mereka itu menuntut supaya ditutupi, dihalang-halangi dan dijauhkan dari maksiat. Nyaluk nang Gusti Allah, panjenengan doakan Gusti kula saking maksiat. Dohno wis nang makhluk niku kula. Ojo sampai tersirat di hati kula niki kepingin maksiat. Jadi keinginan untuk menjauhi maksiat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan makhluk. Rotop beleng, tidak kepingin atau saking maksiat. Tidak kepingin awak ini ku ngelakoni maksiat, tapi kira-kira wong rio tidak roh, boten. Wis pokoknya njaluk secara total, ya apa sekiranya awak ini dadi wong selamat. Njaluk secara total, ya apa sekiranya awak ini ku dadi wong sing didono saking maksiate Gusti Allah. Napa kok ngoten sing dijaluk wa inna ma talabu dzalika khasyata sukuti min nadzaril malikil haq, krana mereka niku kuatir jatuh dari pandangannya Allah, bukan dari pandangannya manusia, bukan lek pandangane manungsa tentang kaene, pandangane Gusti Allah. Karena mereka hanya membutuhkan rahmat saking Gusti Allah lan ingin mendapatkan maghfirah saking Gusti Allah, bukan dari yang lain. Mboten. Duduk saking sing liya mboten. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi awak ini ku katene nglakoni maksiat kuatir elek nang wong mboten. Awak ini ku wedi nang maksiat krana wedi elek nang Gusti Allah. Dekatin yang ngelakon ibadah, ya mereka pengen cedak dengan Gusti Allah. Lain daripada Allah, tidak ada. Jadi ngelakoni, plekape ini kerujuan datang Allah. Lek mboten kerana Allah, mboten. Ini ku jenengi, innama huwal kona'atu binadrillahi ilaihi. Yatlubuna minallahi asatro anhum. Mereka hanya minta dijauhkan. Saking kemaksiatan. Yang diminta adalah Allah, bukan minta kepada yang lain. Kan mergani kepingin ditono saking maksiat, wedi elek nang Gusti Allah, wedi ndak dikarepi Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namun mekaten, ingkang saged dalem maturaken dalam nyuwun agungipun pangapunten, mantar muka wonten manfaate, lek bener teko Gusti Allah, lek salah saking awak kula dhewe. Akhirul kalam, wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.